Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim rahimahullah ta'ala fi sahihihi fi kitab al-Iman bab tahrimil kibri wa bayanihi. Qala wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa Muhammad ibn Bashar wa Ibrahim ibn Dinar jami'an an Yahya ibn Muhammad qala ibn al-Musanna حدثني يحيى بن محمد أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فديل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن القمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه berkata Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya Kitabul Iman bab tentang haramnya sombong dan penjelasannya. Berkata Muslim rahimahullah Muhammad bin Al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar dan Ibrahim bin Dinar seluruhnya menceritakan kepada Imam Muslim dari jalur Yahya bin Hammad. Dia berkata, berkata Ibn Al-Muthanna, aku diberitakan oleh Yahya bin Hammad. Dia berkata, Syu'bah memberitakan kepada kami dari Aban bin Taghlib, dari Fudail Al-Fuqaymi, dari Ibrahim An-Nakhai, dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabarakatul anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jalurnya sampai kepada sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa-siapa yang dalam hatinya terdapat seberat dari biji sawi kesombongan. Ya, kata-kata dharrah sebenarnya bukan ditafsirkan dengan makna biji sawi. Dharrah adalah binatang serangga terkecil yang diketahui bangsa Arab. Semut yang paling kecil, lebih kecil daripada semut biasa. Ketika mereka mengungkapkan kata-kata yang kecil, mereka mengungkapkan dengan kata-kata dharrah, secuil, ya. Tak akan masuk surga orang yang terdapat dalam dirinya secuil daripada kesombongan. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya Allah Jalla wa'ala itu memiliki sifat jamal dan sifat kamal. Sifatul jamal menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk meniru sifat-sifat tersebut. Sifat jamal namanya, seperti sifat ihsan. Kata Allah, wa ahsinu, berbuat ihsanlah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini sifatul jamal, kita disuruh untuk menirunya. Ya, contoh lainnya adalah sifat rahmat. Yarhamu man fil ardh, rahmati orang di bumi. Yarhamukum man fis sama, merahmati kalian siapa yang di langit. Contohnya sifat keindahan. Innallaha jamil, Allah itu Tuhan yang maha indah. Yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Ya. Adapun sifat yang kedua, sifat Allah disebut dengan nama sifatul jalal. Al-jalal sifat keagungan. Ini kita dilarang untuk sedikit pun menirunya karena enggak layak untuk kita. Itu hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifatul jalal sifat keagungan. Misalnya Allah Jalla fi'ula punya nama Al-Azim, yang maha agung. Maka tak layak manusia meniru keagungan Allah SWT. Ya. Al-Kabir, nama Allah yang maha besar. Maka tak layak hamba merasa dirinya besar. Ya. Al-Mutakabbir, Tuhan yang punya nama Al-Mutakabbir, yang berhak untuk sombong. Maka tak layak hamba meniru kesombongan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha sempurna sementara hamba tak sempurna. Di antara sifat yang dilarang Allah untuk kita tiru adalah sifat al-kibr, sifat kesombongan, karena enggak layak untuk kita. Itu hanya untuk Allah Jalla wa Ala, pemilik segala macam kesempurnaan. Ya, kalau kita disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir ya dzal jalali wal ikram. Alidhu biya dzal jalali wal ikram. Basahi lidahmu dengan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram, wahai pemilik al-jalal, sifat keagungan. Ini tak boleh ditiru, wal ikram, kemuliaan. Ini kita disuruh menirunya. Ya, Allah afuwun, Allah Maha Pemaaf. Maka dia menyukai hambanya yang pemaaf. Ini sifat Allah daripada sifat jamal yang tadi disebutkan oleh Nabi. Alidhu, perbanyaklah kalian membahas diri kalian dengan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Dzal jalal sifatul jalal, yang kita dilarang mengikutinya, menirunya pun dilarang. Adapun wal ikram sifatul jamal. Paham kira-kira yang Ustaz sebutkan ini, kawan-kawan? Paham enggak? Soalnya bahasa-bahasa Arab semua. Ada dzal jalal, ada al-ikram, ada sifatul. Yang ya dzal jalal itulah tadi Ustaz katakan sifatul jalal. Adapun al-ikram itulah sifatul jamal. Tak boleh sedikit pun kita meniru sifatul jalal. Allah akan marah. Ya, itu yang berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana kita bermuamalah dengan hamba-hamba, kita disuruh berbuat baik, berbuat ihsan, karena Allah Maha baik, Allah Maha ya, pembuat ihsan. Maha rahmat, Maha pengampun, Maha penyayang. Kembali kepada sifat kibir sombong adalah sifatul jalal yang tak boleh kita tiru. Yang menirunya Allah akan siksa. Allah haramkan baginya surga. Kenapa? Tak layak masuk surga orang dalam dirinya ada sifat kesombongan yang dia hanya milik Allah, sementara dia menisbatkan dalam dirinya sifat tersebut. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, barang siapa yang terdapat dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin, secuil apapun, sekecil apapun dari kesombongan. Terjemahan bebasnya dzarrah, sekecil apapun. Aslinya dzarrah, binatang yang kecil, lebih kecil daripada semut yang kecil. Qala rajulun, berkatalah seorang laki-laki. Ya. Dari sahabat bertanya. Ini menunjukkan murid boleh bertanya kepada guru perkara-perkara yang muskil baginya. Dan itu tidaklah tercela. Innar rajula yuhibbu an yakuna taubahu hasanan, taubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, bagaimana jika seseorang ingin ya pakaiannya itu selalu indah, elok dipandang, bagus, bahannya bagus, ya, kemudian ingin pula sandalnya, terompahnya, sepatunya bagus. Apakah itu maksud dia? Apakah orang yang ingin penampilannya baik, bajunya bagus, sepatunya bagus, ya, apakah hal itu masuk ke dalam bentuk kibir, sombong, Apakah dapat dikatakan orang yang pakaiannya mahal atau pakaiannya bagus itu orang sombong? Orang yang sepatunya bagus orang sombong? Ya. Orang yang kendaraannya bagus orang sombong? Maka Nabi menjawab, salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Menjelaskan hakikat dan definisi sombong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah zat yang maha elok, maha indah. Ini sifatul jalal atau sifatul kamal? Sifatul jamal. Sifatul jamal. Sifat keindahan yang kita disuruh menirunya. Innallaha jamil. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal. Dia pun menyukai keindahan. Pakaianmu indah. Sebagaimana engkau menyenangi keindahan, Allah pun menyenangi keindahan. Sandalmu indah, engkau senang kepada keindahan, Allah pun senang kepada keindahan. Ya. Kendaraanmu indah, engkau senang melihatnya, Allah pun senang kepada keindahan. Bukan situ masalah. Kesombongan itu enggak berkaitan dengan pakaian yang kau miliki, sepatu yang kau miliki. Apakah maknanya orang tak sombong sepatunya, sepatu yang lusuh baru dikatakan dia tak sombong? Sepatunya robek-robek baru dikatakan tak sombong? Bukan itu standar. Ya. Karena telah ciptakan manusia berbeda-beda rezekinya, berbeda-beda pendapatannya, berbeda-beda ya kesukaannya. Jadi orang yang Allah berikan kepada rezeki yang luas, dia ingin menikmati rezeki Allah berikan, dia beli sandal yang baik, dia beli baju yang baik, apakah itu sombong? Kata Nabi, tidak. Bukan itu kesombongan. Allah itu elok, menyukai yang elok. Kata Nabi, al-kibru, ini definisinya, sombong itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, itu sombong. Kebenaran yang datang daripada Allah melalui para rasulnya ditolak. Tak mau mengikuti kebenaran yang datang, telah sampai kepadanya kebenaran, petunjuk, dia tolak, inilah hakikat kesombongan. Dan inilah kesombongan yang tertinggi, menolak kebenaran yang datang. Ya, jadi yang namanya kesombongan itu pun bertingkat-tingkat, tak satu derajat. Walakinnahu darajat. Kesombongan itu bertingkat-tingkat. Yang tertingginya adalah menolak kebenaran yang datang kepadanya. Kebenaran agama yang datang kepadanya, didatangkan kepadanya, kitabullah, sunnatu rasulillah, dia tolak. Sombong. Yang menolak wahyu itu sombong. Dan tak ada yang lebih sombong daripada orang menolak wahyu yang datang kepadanya. Maka makhluk yang pertama kali paling dibenci Allah adalah iblis, karena menolak kebenaran datang. Kata Allah, sujud kepada Adam, tunduk, sujud kepada Adam. Dia sombong, aba wastakbar. Dia menolak wahyu Allah SWT. Dan dia sombong. Ya, atas perintah Allah, enggan mengikuti perintah Allah SWT. Jadi inilah kesombongan yang tertinggi. Ya, dan bila menolak wahyu, menolak risalah para rasul, maka tak ada lebih sombong kalau sebagaimana orang-orang kafir. Orang kafirlah yang paling sombong di permukaan bumi Allah ini, yang tak pandai bersyukur. Allah yang berikan kepada segala macam nikmat, fasilitas kehidupan, penghidupan, tapi dia sembah Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, lupa kepada sang penciptanya. Maka tak ada yang lebih sombong daripada siapa? Orang-orang kafir yang menolak kebenaran yang datang kepadanya. Ya, lain orang kafir yang tak sampai kepadanya kebenaran, Allah beri uzur. Ahlul fatrah diberi Allah uzur. Ya, tak pernah dia dengar tentang wahyu, tentang risalah, tentang Allah, diberi Allah uzur. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami kirim terlebih dahulu kepada mereka rasul. Sampai ilmu tak diamalkan, sampai hujah diabaikan, ketika itu baru datang hukuman. Ya. Yang kedua, wa ghamtun nas. Ghamtun nas maknanya adalah melecehkan manusia, merendahkan manusia, menyepelekan manusia. Ghamtun nas, merasa dirinya lebih tinggi daripada manusia, sehingga dia merendahkan manusia. Ya, bila engkau memiliki baju yang indah, engkau merasa lebih hebat daripada orang yang bajunya tak seindah bajumu, itulah kesombongan. Kau punya kendaraan yang bagus, engkau lihat orang tak punya kendaraan bagus, akhirnya kau memandangnya dengan sebelah mata, seolah-olah engkau lebih hebat di mata Allah daripada dia karena kau punya harta, itulah kesombongan. Seolah-olah engkau lebih hebat di mata makhluk daripada dia, itulah kesombongan. Tawadhu adalah manakala seseorang melihat orang yang lain di luar dirinya itu lebih baik daripada dirinya. Ya, itulah tawadhu. Dirinya penuh berlepotan dengan kesalahan, kekurangan, kekhilafan, dosa-dosa, kurang pandai bersyukur. Dia lihat orang, ya, lebih baik daripadanya, lebih saleh, lebih bertakwa, lebih mengamalkan ilmunya dan semacamnya. Bila melihat orang-orang diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksiat, pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku kefasikan, dia akan senantiasa mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur, mengucapkan alhamdulillah alladzi afana, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami, mimma betulitum bih, dari ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kalian dengannya. Ya, inilah hakikat daripada tawadhu. Ketika seorang masa orang lain baik daripada dirinya, dilihat yang muda dia katakan ini anak muda sedikit dosanya, lebih banyak saya yang telah tua. Dia melihat orang yang lebih tua daripadanya, dia katakan ini orang banyak pahalanya, banyak amalannya, sudah panjang umurnya, hidupnya panjang dalam ketaatan, tak sebagaimana saya. Inilah hakikat daripada tawadhu. Ya, jadi tawadhu itu adalah engkau selalu merasa orang itu lebih baik daripada dirimu. Ya, dari sisi ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, engkau selalu melihat dirimu adalah orang yang muflis, bangkrut, berlumuran kekurangan, berlumuran dosa-dosa, kenaifan, sehingga engkau tak pernah merasa dirimu hebat, kagum. Yang namanya derajat sombong itu adalah tangga terakhir yang didahului daripada al-i'jabu bin nafsi. Orang itu tak akan menjadi sombong sampai dia melihat dirinya hebat. Jadi al-i'jabu bin nafsi maknanya adalah merasa dirinya hebat, kagum dengan dirinya, kagum dengan kepintarannya, kagum dengan hartanya, kagum dengan jabatannya, kagum dengan kekuasaannya, kekayaannya, pengikutnya, membuat dirinya merasa dirinya itu lebih tinggi dari manusia. Itulah sombong. Ketika merasa lebih tinggi dari manusia, itu sombong. Tadi itulah proses terakhir. Sebelumnya dia merasa dirinya hebat. Ya, apa beda antara i'jabu, al-i'jab bin nafsi dengan al-kibru? Al-i'jabu bin nafsi, merasa dirinya itu hebat, kagum dengan dirinya, itu adalah proses menuju tangga kesombongan. Dia lihat di kaca, oh alangkah gagahnya diriku, masih muda, tampan rupawan, gajiku banyak, hartaku banyak, istriku cantik, anak-anakku gagah. Ini belum lagi naik kepada sombong, ilmuku banyak, gelarku sudah berderet-deret, namaku profesor, doktor, ini semua. Ini al-i'jabu bin nafs, kagum dengan diri, setangga. Kemudian dia melihat orang lain, oh ini tak doktor, oh ini tak profesor, ini tidak MA, ini tidak IRC, ini orang lebih rendah daripada aku derajatnya, kerjaannya lebih sepilih, lebih hina dariku, hartanya lebih sedikit. Ya, akhirnya timbullah perasaan melecehkan orang yang lebih di bawahnya, lebih rendah di bawahnya. Itulah di hakikat daripada sombong. Dan itu sombong, ya, awal daripada kesombongan. Ujung daripada kesombongan adalah menolak kebenaran yang datang kepadanya. Awalnya dari kagum dengan diri sendiri, naiklah akhirnya merendahkan orang. Ya, setelah merendahkan orang, merasa dirinya tak sama dengan manusia, lebih tinggi daripada manusia. Di atas manusia siapa? Allah. Merasa dirinya sama dengan Allah SWT, diazab Allah dengannya. Ya, karena itulah Nabi mengatakan tidak masuk surga orang yang dalam dirinya ada kesombongan. Andai kata kesombongan yang kesombongan tingkat paling tinggi, kufur, haram. Surga selama-lamanya haram baginya. Tak akan mungkin masuk surga orang sombong menolak ibadah kepada Allah, menolak risalah Rasul. Andai kata kesombongannya mungkin kesombongan yang tingkat rendah, masa dirinya lebih hebat, melecehkan manusia, dalam dirinya ada iman yang lemah, orang ini terancam tak masuk surga. Dibakar dahulu sampai habis sifat sombong tersebut, setelah habis dengan imannya, dikeluarkan dari dalam neraka, dimasukkan ke surga. Karena orang-orang beriman, separah apapun dosa-dosanya, kalau ditentukan masuk neraka, diazab dengan maksiatnya, dosa-dosanya. Setelah itu dikeluarkan dari dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Inilah bahayanya kesombongan. Ya dan billah. Ya, kesombongan segala macam bentuknya, dari yang kecil sampai yang besar, menghalangi daripada ke surga. Jika kesombongan yang merupakan tingkat yang terbesar menolak kebenaran yang datang berupa wahyu, ya bahayalah dia, terancamlah dia. Ya, ya dan billah, tak masuk surga selama-lamanya. Menolak hukum Allah itu tak masuk surga selama-lamanya, keluar daripada Islam. Ya dan billah. Demikianlah ikhwatul kiram, kajian kita pagi hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf tadi ada halangan, saya terlambat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.